Afan Wadi karena masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Ini datangnya dari hamba Allah dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya orang yang sudah berumah tangga tapi melakukan perzinahan dengan alasan sudah tidak ada rasa cinta dengan pasangannya karena selalu disakiti? Tolong minta solusinya. Innalillah. Kenapa harus pertanyaan ini? Hampir setiap majlis ada pertanyaan masalah perzinahan. Hampir di mana-mana. Begitu rendahnya akhlak. Orang mulia susah berzina. Baik. Siapapun yang diuji dalam rumah tangganya dengan bahtera, yang mengancam kehancuran atau bahkan merobohkan atau merusak rumah tangga sampai tidak ada keharmonisan, bahkan menjadi kebencian. Jangan melanggar Allah. Di dalam Islam itu bukan seperti agama lain. Enak enggak enak, pokoknya harus suami istri. Enggak. Dalam Islam ada namanya perceraian. Memang abghadul halal lillahi at-talaq, paling bencinya hal yang halal adalah cerai. Tapi ini adalah dalam konteks tertentu. Tapi secara umum hukumnya sama dengan yang lainnya. Perceraian pun kadang bisa menjadi wajib. Perceraian bisa menjadi wajib untuk sebuah tujuan. Bisa menjadi wajib. Memang bisa menjadi haram. Jadi hukumnya sama. Jadi kalau ada suami istri memang sudah ada tidak kecocokan hati, tapi harus diwaspadai adalah hatimu dengan Allah. Bahwasanya kalau tidak kecocokan hatinya karena jelalatan matanya, pengkhianat dia, enggak akan menemukan yang lebih baik setelah itu. Ada seorang wanita yang mohon maaf, kalau tiba-tiba hilang rasa cinta seperti kemarin dikisahkan Sayyidah Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Harithah. Ternyata Allah tidak mempertemukan keduanya dalam cinta. Tapi bukan karena Sayyidah Zainab melirik laki-laki lain, bukan Sayyidah Zaid bin Harithah melirik laki-laki lain. Tiba-tiba di dalam hatinya hilang rasa cinta. Nabi Allah memisahkan keduanya. Tapi yang menjadi rendah dan hina seorang perempuan minta cerai kepada suaminya gara-gara berpindah ke lain hati. Ini istilah apa ini? Masya Allah, kehinaan. Sudah mulai, maka ghuddul basar, tutup matamu. Kalau ternyata tidak ada kecintaan dengan pasangan karena tidak bisa diteruskan, takut masuk wilayah kedzaliman, maka mintalah perceraian. Dan perceraian itu sah kalau memang sudah enggak ada cinta, takut ada kedzaliman. Tapi dalam menjalani hidup itu ada tahapannya. Memang menjalani hidup rumah tangga harus dengan cinta kasih sayang kalau bisa. Tapi kalaupun sudah tidak ada cinta, Anda punya agama. Mungkin seorang istri, seorang suami tidak mencintai suaminya. Akan tapi kan masih ada tanggung jawab di sana. Paling tidak dia sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan benci-benci banget deh sama umat Nabi Muhammad mengambil istrimu. Biarpun tidak ada cinta, makanya kalau orang punya iman, biarpun tidak ada cinta, bisa saja lestari. Kalaupun tidak ada cinta, masih ada namanya tanggung jawab. Kalau sudah tidak ada merasa tanggung jawab, apakah sudah hilang makna kasih sayang rahmatmu kepada manusia? Habis manis setelah dibuang, menjelang tua langsung dibuang begitu saja? Oh tidak. Jadi ada makna kasih sayang setelah itu. Baik. Baik, kemudian memang yang dipertanyakan tadi, na'udzubillah kehinaan, Masya Allah. Itulah setan menggoda. Setan menggoda, dibikin rumah tangganya rancu agar diantarkan kepada berzina. Ditunggu sama setan, ditongkrongin di tempat zina sama setan. Bikin rumah tangganya cekcok sama setan yang yuki bainakum lanta wa tabaghdaw. Setan yang mengajakkan pertentangan. Suami istri enggak bermuara sama setan, matanya diajak ngelirik sana, ngelirik sini, enggak zina. Akhirnya apa? Enggak puas dengan pasangannya lalu melakukan zina. Tepuk tangan itu setan. Dan setannya itu mendapatkan mahkota di antara para setan karena telah menjerumuskan orang dalam zina. Perceraian ada. Kemudian setelah itu menikah. Na'udzubillah, karena anak begitu rendahnya. Tapi ingat, setan menjerumuskan ke zina dengan bermacam-macam cara. Di antaranya seperti itu. Di antaranya apa? Dengan hilangnya rasa cinta di dalam hati, kemudian dia enggak punya solusi yang syar'i. Lalu dia melakukan zina. Bahkan bisa saja melakukan zina berkali-kali, yang penting rumah tangga, jaga anak dan sebagainya. Na'udzubillah. Wah, busuk dia. Hanya karena malu dengan anaknya, kalau bercerai, kasihan anak mencari kepuasan dengan cara yang haram. Rendah. Bahkan kita harus waspada. Mungkin ada yang selalu cekcok dan berantem tapi tidak sampai melakukan zina. Itu pun juga awas, ditunggu sama setan. Yang rumah tangganya penuh dengan percekcokan, itu ditunggu sama setan. Dan mungkin dia termasuk orang yang takut zina. Tapi dalam percekcokan ini lihat, disuruh cerai kata setan. Awas, hati-hati. Hei pada wanita, yang harus Anda pikirkan bukan Anda keluar dari permasalahan percekcokan rumah tangga, akan tapi yang harus Anda pikirkan setelah cerai, Anda mampu tidak bertahan dengan kesendirian Anda? Anda tidak punya yang halal. Punya suami menempelengi setiap hari lebih bagus daripada menjadi janda lalu berzina. Karena ditempelengi akan diangkat pahalanya. Ada sebagian wanita itu kalau sudah bercerai langsung, kenapa? Waktu bersama suaminya memang tidak nyaman sehingga tidak ada semangat seks, semangat hubungan, sehingga dingin kalau sama suaminya. Tapi di saat sudah bercerai, semuanya terlepas dari beban, syahwat bangkit. Sehingga semua laki-laki kayak ganteng masuk wilayah zina. Hati-hati yang mau menjanda. Perlu dipikirkan, takutlah zina. Setan masuk sini. Ini betul ada suara, iya bu ya, setelah saya cerai kok semuanya kok. Bagi saya dulu waktu saya dengan suami saya ribut terus. Bahkan sampai lebih hina lagi, di saat menjadi suami istri, dia berantem terus. Di saat sudah sama-sama menjanda, pisah, pengen ketemu melakukan zina. Masih mau. Inna lillah. Setan, apa saja. Perzinaan adalah hina. Sebabnya macam-macam. Baik, solusi bagi wanita tersebut, Anda bercerai, pisah, minta cerai, karena Anda tidak mampu menjalani hidup. Kemudian setelah itu, jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai. Dia telah merendahkan Anda. Kalau Anda memang wanita mulia, ingin berpindah dari suami yang mungkin dolim kepada Anda, pindahlah kepada laki-laki yang baik. Jangan dengan laki-laki menzinai Anda, belum apa-apa Anda sudah direndahkan. Ini banyak orang zaman sekarang itu, lihat. Menikah dengan orang yang pernah menodainya, merendahkannya, menzinainya. Bahkan di masyarakat kita ada orang tua kalau punya anak tiba-tiba habis bernikah lah, akhirnya pakai kalimat sederhana, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Senanglah itu menjahat. Kejarlah daku, kau ku tangkap gitu. Jadi kejar dulu. Hah? Kejar dulu saya. Caranya apa? Tak jaring dulu, dizinai dulu. Ya enggak? Dizinai dulu, na'udzubillah. Dia telah menodai. Jangan. Jadi mungkin bagi yang mendengar suara ini, wanita yang solehah, kalau memang Anda pernah, Anda punya problem kalau mendengar suara ini, Anda bisa minta cerai kepada suami Anda. Tapi Anda jangan menikah dengan laki-laki yang telah berkhianat, tahu Anda istrinya orang masih menodai Anda. Wong menzinai perempuan yang tidak punya suami saja sudah rendah, apalagi menzinai wanita yang telah punya suami, berarti laki-laki itu rendah. Jangan nikah dengan dia. Ambil laki-laki yang soleh kalau Anda tobat. Inna sehat. Semoga Allah menjaga kita semuanya, muliakan kita di dunia dan di akhirat, menjauhkan dari zina dan zina. Yang pernah kebleset dalam zina, semoga Allah mengampuni dan menutup aib tersebut. Wallahu a'lam bissawab.